berat badannya turun 5 kg. Begitu puasa selesai masuk Syawal tambah 15 kg. Jangan sampai puasanya tamat, maksiatnya kumat. Jangan sampai begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Jangan sampai Ramadan kemarin mau sholat malam dan witir, begitu Ramadan habis sholat malam dan witirnya jadi kentir. Ojo sampai kok seumek kan Ramadan setane dibondo dibelenggu, saiki Ramadane rampung setan wis diculno, menungsone podo kesetanan. Kalau saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu bulan-bulan ular. Masuk Ramadan wayahe ngentung. Mula lepas saking Ramadan kedah saged dados kupu. Sak derenge Ramadan niku uler. Uler niku simbole kewan sing elek tur ngerusak. Uler niku manggen ten pundi mawon mesti ngerusak. Manggen ten pari, parine gering. Manggen ten gene godhong, godhonge rencem. Manggen ten gene untu, untune keroak. Ngerusak. Makane lek ana wong anggota masyarakat sing senengane resek, tukang gawe onar, gak gelem rukun karo tangga-tangga, kelakuane elek, diarani uler. Nun sewu, ten wetan mriki nggih wonten uler e. Mula melebet Ramadan niku wayahe ngentung. Bakdane ngentung sakulan Ramadan medal kudu iso dadi kupu. Aja kaya ngono-ngono kae. Metu Ramadan ora dadi kupu malah do dadi garangan. Sak derenge Ramadan niku ibarat gabah. Gabah niku yen diitung regane tesih murah. Napa melih gabahe elek, akeh sing gabuk, kecampuran kawul, kecampuran damen, kebanjiran pisan. Regane tasih murah. Mlebet Ramadan niku gabahe diselep. Salahe nggih pengajian no latare seleb. Ya gawe conto. Piani lha kendi jejer tangga karo jejer dulur. Tangga, mulane kadang-kadang tangga kuwi pentinge ngungkuli dulur. Nyatane ana apa-apa sing ngerti dhisik ya. Tangga, ana omah kobongan sing nulungi dhisik. Ana wong lara sing niliki dhisik. Ana wong duwe gawe sing rewang-rewang. Ana wong mati sing ngeduk kuburane. Lah iya, mulane sing apik karo tangga kula dipesen estu kali kiai kula, kali guru-guru kula. Awakmu sing apik karo tangga, terutama tangga-tangga sing melarat iki apik ana. Kenging napa iki? Soale tangga sing melarat iki biasane entengan, luwih apian. Ora kok tangga sugih niku elek-elek ora. Biasane sing entengan niku tangga-tangga sing melarat. Nyatane estu nek kita teliti, lek ana wong duwe gawe ana kae sing rewang masak, mutiki lombok ngene iki brambang marut kelopo, kuwi tanggane sing sugih apa sing melarat? Yang juga ya moro tapi orang ngira ngerewangi masak ya mau icap, icip ngono kowe. Tapi icip tok wong ambek ngelokno kok iki kurang iki. Ngono ku nek buwuh, nek jagong, nek becek, akehan sing melarat lho, sing melarat sing berengkut ya nggawa beras, nggawa lengong, nggawa gula, nggawa brambang, ya nggawa klopo. Lah sing sugih mek nggawa dompet cilik, nek jentik-jentik. Ngekei duit yang meng sithik kok kadang-kadang. Nggih napa mboten? Oh, didukung aku sing nggih buanter jelas mlarate kuwi. Bapak, nek ana wong mati ngono kae lho, sing ngedhokno kuburane iki rata-rata tangga-tangga sing sugih napa sing mlarat? ya melarat Kang Dani wong sugih asline ra patek kenek dijagakno. Ya menang blegere tok lho. Lah iki wong tuwa biyen ku nek pesen simpel tapi sederhana penuh makna. Nak-nak, sak kuat-kuate pagar tembok, nak isik kuat pagar mangkok. Pagar mangkok iki maksude ora kok mangkok dijajar-jajar ditumpuk-tumpuk ya pikirane cah ngene-ngene iki kuwi. Pager mangkok itu ater-ater lho Bu Wewe sama nek duwe masakan rondo enak tanggane diteri diwewehi. Ngono ku lho kuat omahe sampean. Walaupun omahe sampean ora ana pagere, kuat. Ana maling mlebu, sampean ora usah gubuh, bengok pisane. Tolong, maling. Tangga gemberutuk nulungi sampean. Malinge wedi mlayu nganti sifat iya, tir tir tir saking bantere kupinge lho nganti kaya kipas. Wiri wiri wiri wiri wiri wiri. Mulane diarani sifat kuping ngono ku. Omahmu gawedi temboke rapet isek ditambahi wesi, tambahi kawat berduri diincep-incepi bling diwur-wuri racun. Tapi sampean karo tangga medit, sampean karo tangga kok pelit, sampean karo tangga kok elek, gak kuat ya omahmu. Ana maling mlebu sampean bengok ping 100. Maling, tolong, maling. Tangga gak kudu ngreken, bengok terus. Tolong, maling. Tanggane tambah mesem. Bongko ya wis kowe. Tolong, maling. Lho, wis sampe mati kae, wis sampe mati kae. Tolong, maling. Lho, kae jelas ditekek gulune kae, ditekek gulune kae. Tolong, maling. Lho, diseret ya, diseret kae. Ora ana sing kudu nulungi kok. Ana sing metu siji ora kok nulungi tambah metuki malinge. Nek malinge dibombong, ya Dik resik ana Dik. Hasaki terus gak apa-apa. Nek alatmu kurang nenggon kono linggis telu kok Dik. Butuh tampar tak jukuke kowe. Nyancang wonge. Ya kowe kuwi malinge. Wis tau ngrasakno Dik sing nomboro. Halo. Mulane wong yo senajan nibate apik kaya apa nang elek karo tangga, dawuh Kanjeng Nabi ra iso mambu swarga. Aja kok mlebu mambu lho ra iso. Wis to, salate tok, nek takbiri sampe ngeses-ngeses. Allah. Maca yo fasih obilemation. Rokok nek merkungkung 70 menit. Sujud nyosop tok lho 90 menit. Apik salate poso bendina. Sedekah yo nyah-nyoh. Zikir nganti lambene jedir. Wiritane kadung muter tasbih. Haji wi tiap tahun. Berangkat haji siap tahun. Budal umroh seminggu ping 5. Iso omahe Mekah kok. Langitmu omahe. Endi iki desane iki lali. Wotan. Omahe lo Mekah. Seminggu budal umroh ping 5 ya iso, Mbak. Tapi lek karo tangga kok gak gelem apik. Mambu swarga lo ora iso. Rungokno. Yo protes wonge, wonge protes. Soale timbangane mikir sumpek-sumpek wani bengoke ngono. Wes. Nomor aku tahu kamu kelihatannya udah jatuh cinta sama aku. Buktinya enggak mau aku tinggalin. Itu tandanya apa yo kalau enggak cinta? Menengok ya urusanku karo kene. Makan ispurane aku nyawang rene terus nyawang rene blenek. Sementara ya kok. Nek yo. Nomor piro? 4 ya. Nggih, nomor 4. Hah? Ulama, pemerintah, tonggo, papa, saiki, family, keluarga, kudu diapii, kena apa? Nyengapi keluarga, jenenge silatur rahim, nyambung dulur niku berarti sambung karo Gusti Allah. Medhot sedulur, pedhot hubungan karo Gusti Allah. Mulane dulur api ayo diapiki, dulur elek ya ayo di kok dieleki. Diapiki, aja sampai pedhot seduluran, Bu. Ibu. Aja sampai pedhot seduluran tak baleni, nyambung seduluran, sambung kalih Gusti. Medhot seduluran, pedhot hubungan karo Gusti. Lan wong ini elek karo dulur, orang ngira penak uripe, soalnya pedhot hubungannya kalih Gusti. Allah, dulur sak elek-eleke kudu diapiki, soalnya dulur iki paketan teko Gusti Allah. Sampeyan ora iso milih. Dulur sampean sapa? Ora iso milih, wis paketan teko Gusti Allah, kiriman teko Gusti. Allah, dapat iso milih paling sampean milih dadi dulure presiden. Ya paling gak milih dadi dulurku lah. Mboten saged milih. Mulane wong tuwa biyen nek pesen ngene, nak-nak, amis basina nak, iku ya dulur-dulurmu dhewe. Kadang-kadang dulur welek resek ngono ku, tetep wajib diapiki. Aja kaget nek duwe dulur elek. Ora usah kaget. Sing ganggu Kanjeng Nabi iki ya keluargane dhewe. Sing ngrusuhi perjuangane Kanjeng Nabi iki ya keluargane dhewe. Aja kaget. Ya paman-pamane, ana mbae, bareng ngono kuwi. Keluarga dekat aja kaget lek sampean berjuang terus dirusuhi karo keluarga. Kok muweneng ketok ya, kene eneng sing model ngono. Wis ngene ben ora kesuwen. Ten mriki wonten apa mboten sing sak dulur gak rukun. Kok ya ana ya. Terus dulur kok sampai sak dulur gak rukun nek ten mriki sing akeh gara-garane perkara apa? Donya. Aku krungu-krungu ya ngono. Tapi asline mboten. Nek diangen-angen tenanan asline mboten perkara niku. Niku ya salah wong tuane dhewe. Kenging napa? Ya wong tuane lho nek memperlakukan anak sak dulur niku lho mboten padha. Ana anak sing disayang, ana anak sing ora patek disayang. Kuwi sing garahe anak sak duluran ora rukun. Wong tuane ya ora ngrasakno nek ngomong ya leko. Aku ambek anak ya tak padakno, wong pancen padha-padha anak, ora tak beda-bedakno jere anake. Prakethek. Wong kae dikeki sakmono ambane kok. Aku mek dikeki sakmene. Lah kene apa? Sayange anak nanggone, sayange wong tuwa nanggone anak kok ora padha. Ya soalé kaadaane anak kuwi ora padha. Ana anak sing ning wong tuwa nurut, ana anak sing karo wong tuwa ora nurut. Lah rata-rata wong tuwa kuwi luwih sayang karo anak sing nurut. Mulane sayange wong tuwa no anak ora padha, gak popo. Gak popo. Tapi praktek luarnya kudu padha. Kalau kasih sayang gak sama, gak masalah. Gak apa. Mbah sampean ora paham modele. Nek kasih sayang nggone ati, kasih sayang orang tua ke anak gak sama, gak apa-apa, asal jangan diketokkan. Ya jangan diketokkan. Sikap dohire kudu padha. Anak sing disayang wenehi duit, anak sing gak disayang ya wene ono duit. Nek kasih sayang no ati gak padha, lumrah. Mesti ono bedane kok. Nggih Bu nggih. Iya, mesti ana bedane. Mboten napa-napa ngoten niku, tapi aja diketok-ketokno. Engko nang anak sing disayang dikai dhuwit, sing gak disayang gak dikai dhuwit. Ngono kuwi sing garahe anak sak dulur dadi gak rukun. Biyen zaman Kanjeng Nabi ana sahabat anake kata, terus ana siji anake sing pinter nurut ngono, ditombasaken pakaian macam-macam ngoten. Terus Kanjeng Nabi ngertos tanglet. Ngene iki anakmu kabeh ya mbok tukokno ngene iki. Mboten Kanjeng Nabi, niki sing paling kula sayang kula tombasaken. Jabel balik no, ojo ngono nang anak, Nek anak sing mbok sayang mbok klambi mbok tukono klambi, anak sing ora disayang ya tukono klambi. Ngene iki sing marake anak gak rukun. Wis, waktune gak cukup. Alah nek wis sak jam setengah puncul ora oleh rampung lho. Terus yang terakhir bojo. Bojo apik diapiki, bojo elek di kok dielek itu. Ya diapiki, ngene lho Bapak Ibu. Bojo apik kudu diapiki. Ya cek tambah api, bojo api diapi iku ben tambah api, bojo api lho urung diapi iya wis api apa maneh terus diapi endah neo keruntelan bendino kok bojo elek kudu diapi ben berubah dadi api bojo elek lho urung dieleki lho wis elek apa maneh kok dieleki endah neo kaya tambah gak nurokno wong. Bu, Bu, sama nek pengen rezeki ini lancar, sing rukun karo bojo, nggih? Nggih? Nah, wong lanang iso dadi apik, iso akas, iso cerdas. Karek sing wedok, lek sing wedok gemati nyenengno ati. Wong lanang yo akas, yo cerdas. Mulane ana wong lanang nyambut gawe esuk tekan sore bendino. Ditakoni karo kancane, "Mas, sampean gak kesel Mas mergawe mbendina esuk tekan sore?" "Yo gak, ngene iki tok omah petuk bojoku ya waras." Dadi pancen ono wong wedok mengandung vitamin iki ono. Sing lanang payah kon jopo tok omah ketemu bojone waras. Tapi yo ono wong wedok mengandung formalin ngono kuwi ono. Wong lanang kon jopo suwe hat, bareng tekan omah petuk bojone langsung kembung. Nyontekno terus. Piye lagek tok Mas? Iki mulai tepak iki ngono saiki dhuwit kowe sentek sing lanang karek ngene padha Pak wong wedok ya iso akas iso cerdas karek sing lanang nek sing lanang gemati tanggung jawab wong wedok ya akas ya cerdas nggih Bu nggih lho tenan nek sing lanang ra gemati ra tanggung jawab wong wedok ya malah lolak-lolok. Eh ya wes ngono ae sik. Wektale sing mboten nyekapi. Nggih muga-muga Ramadan niki betul-betul saged ningkataken kualitas keimanan dan ketakwaane kula panjenengan sedaya. Sehingga target prioritas utama la'allakum tatakun bisa terpenuhi. Kula namung saged nderek ndedonga mugi-mugi masyarakat desa mriki tambah guyub, tambah rukun. Bekerja sama dalam menjalankan kebaikan dan agama Islam semakin syiar, semakin kuat istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Panitia Korea badhe boten sekedar. Lah nggih badhe donga mawon. Sadereng. Oh saderenge. Oh ngoten nggih monggo panitia Korea. Panitia Korea saderenge doa dimohon ke panggung untuk foto bersama jarene ngono. Oke cepetan apa ngalih aku. Enggak cidek ning kene iki tunggal kecamatan kok. Monggo kanca-kanca panitia. Ya nun sewu radi cepet kanca-kanca panitia saking Korea. Maksudnya wong kene tapi kerja nang Korea. Nang Korea asli orang ngene modele. Insyaallah nanti ketemu saya bulan Oktober balik maneh sampean. Ada agenda insyaallah nanti Oktober saya ke Korea. Kula lenggah napa? Oh kula lenggah mawon. Kaya bocah disunat.